Lagunya orang selalu kayak ini lagu Pak Ibu pada hari ini karena kami favorit banget sama beliau, ya. Suka banget sama beliau. Siapa yang sebelum Nur Lela memang cantik, siapa kenal ini hati bagi cantik. Sobat-sobat tentunya bagi senyumannya itu yang menggoda. Aduh kalau berdendam aku dendam sayang, rasaku di awal. Jodoh tadi melalui Nur Lela pun senang mengayakan kita selama. Hai Nur Lela, siapa tak pantang Nulera menetap. Abang suka mampu kalim sudah cacaca. Hai Nulera, siapa kenali hati gak dijentik. Sobat-sobat tegurnya bagi senyumannya itu yang menggoda. Aduh kalau berdendam aku dendam sayang, rasaku di awal. Joget tadi berlayu Nulera pun senang mengayunkan di tari serampang. Ahai Nulera, kalau dengan kita Bing Slamet.